Kemudian beliau melanjutkan, para pendengar Allah muliakan, faedah yang keempat adalah bahwa anak cucu, anak keturunan Nabi Adam itu saling bergantian sebagian mereka dengan yang lainnya. Artinya setelah generasi berikutnya meninggal, maka muncul generasi berikutnya. Dan ini adalah salah satu dari dua pendapat tentang makna khalifah. Karena manusia apabila dilahirkan, kemudian yang terlahir ini terus hidup, maka niscaya bumi menjadi sempit. Kemudian perkara-perkara tidak lurus, ya, artinya akan terjadi goncangan di bumi ini. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima adalah bahwa pertanyaan malaikat, yang malaikat bertanya kepada Allah, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Apakah engkau menjadikan di muka bumi ini orang yang akan merusak dan akan menumpahkan darah? Pertanyaan malaikat ini bukanlah i'tirad, bukanlah penyanggahan dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertanyaan berupa minta isti'lam, artinya meminta pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala dan hikmah yang terkandung dari penciptaan Allah terhadap Adam. Dan faedah yang keenam adalah di dalam ayat ini ada penjelasan tentang bagaimana adanya kerusakan di atas muka bumi ini sebelumnya. Faedah yang ketujuh adalah wajibnya mengangkat khalifah, mengangkat seorang pemimpin, di mana dia akan menghukumi antara manusia terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Faedah yang kedelapan adalah telah datang takhsis, penghususan dari perkataan Allah lewat perkataan malaikat waisikud dima. Setelah umum, lafaz umum, di mana Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan malaikat, yang malaikat berkata, mereka berkata kepada Allah, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha?" Apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi ini orang yang akan merusak bumi, merusak di dalam bumi? Ini umum. Karena kalimat selanjutnya yaitu yasfiku dima, yaitu menumpahkan darah, bagian daripada merusak. Kenapa Allah sebutkan secara khusus? Setelah menyebutkan lafaz yang umum, maksudnya adalah untuk menjelaskan tentang kerusakan daripada pembunuhan. Bahwa pembunuhan ini adalah sangat-sangat besar sekali kerusakannya. Kemudian yang kesembilan, ayat ini memberikan faedah bahwa tentang ketaatan malaikat dan pengagungan mereka yang sangat terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka berkata, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya, kami selalu bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Ini menunjukkan tentang ketaatan malaikat. Faedah yang ke-10, bahwa sifat manusia atau mensifati seseorang manusia mensifati dirinya dengan kebaikan yang ada padanya, ini la ba'sa bih, ini tidak mengapa. Karena apa? Apabila maksudnya hanya sekedar khabar, penghabaran. Jadi seseorang yang mensifati dirinya dengan kebaikan yang ada pada dirinya, kalau sekedar penghabaran, maka tidak apa-apa. Tanpa adanya kesombongan dan membangga-banggakan diri. Ini sebagaimana apa yang disebut oleh para malaikat menghabarkan tentang diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sedangkan kami adalah makhluk-Mu yang selalu bertasbih memuji-Mu dan selalu mensucikan engkau. Kaidah yang ke-11 adalah bahwa seorang hamba apabila tersembunyi baginya tentang hikmah Allah, maka wajib bagi hamba tersebut untuk taslim, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunduk dirinya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taslim akan ketidaktahuannya tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, amma al-fawaid. Kemudian beliau melanjutkan, para pendengar Allah muliakan, beliau berbicara tentang faedah-faedah yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh nama kepada Adam, kemudian memaparkannya kepada para malaikat, dan Allah berkata, ambi'uni bi'asma'i ha'ula in kuntum sadikin. Habarkan kepadaku tentang nama-nama hal tersebut apabila kalian benar. Kemudian mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah, maha mengetahui dan maha bijaksana. Ayat-ayat ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama adalah kemuliaan Adam di atas malaikat, yang mana Allah menghususkannya dengan ilmu. Ini yang pertama, bahwa Adam memiliki ilmu di atas malaikat. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang fadilatul ilm, tentang keutamaan ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu malaikat tentang keutamaan ilmu yang ada pada Adam. Dan ilmu merupakan sifat yang paling afdal, sifat yang paling utama yang dimiliki oleh yang ada pada hamba. Yang ketiga, terkadang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada hamba-hambanya dengan ilmu yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Faedah yang keempat adalah bolehnya seseorang menjawab dan mengatakan tentang apa yang ada pada dirinya. Faedah yang kelima, bolehnya tahaddi, bolehnya mengancam atau menantang, bolehnya menantang dengan ungkapan yang boleh di dalamnya ada ungkapan yang terasa keras, yang syiddah, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat dengan ucapan seperti ini, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Habarkan padaku tentang nama-nama itu apabila kalian benar. Faedah yang keenam, bahwasanya malaikat itu bisa berbicara dan juga menunjukkan ayat ini tentang pengakuan mereka bahwa mereka tidak mengilmui atau tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Dan ini merupakan tawaduknya mereka serta baiknya akhlak para malaikat. Faedah yang ketujuh, hendaknya bagi seseorang ya'rif qadra nafsihi, mengetahui kadar tingkat kemampuan dirinya. Tidak boleh bagi seseorang mengklaim memiliki ilmu sesuatu yang sebenarnya dia tidak memilikinya. Dan ini tentunya bagian daripada dosa besar, yang mana Allah berfirman, antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Di antara dosa besar adalah engkau berbicara tentang Allah sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmunya. Kaidah yang ke-8 adalah pengagungan malaikat yang begitu besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana para malaikat mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan di mana pengakuan atau i'tiraf mereka bahwasanya mereka tidak mengilmui sesuatu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan faedah yang kesembilan, dan ini adalah faedah yang terakhir, adalah bahwa di dalam ayat ini ada isbat ismai al-alim wal-hakim. Penetapan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Nah. Kemudian para pendengar Allah menyatakan, beliau berkata tentang fawaid dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah berkata, qala ya Adam ambi'uhum bi asma'ihim, wahai Adam, habarkan kepada mereka tentang nama-nama itu. Maka tatkala Adam menghabarkan kepada mereka tentang nama-nama itu, mereka berkata, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan bahwasanya aku mengetahui hal yang gaib dari langit-langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Surat Al-Baqarah ayat 33. Di antara faedahnya yang pertama adalah menetapkan sifat al-qaul dan kalam, yaitu Allah berbicara dengan perkataan yang didengar. Yang kedua, bahwa faedahnya ini merupakan kejelasan, atau malaikat dengan hal ini tahu tentang keutamaan Adam dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tentang penciptaan Adam. Faedah yang ketiga adalah perbuatan baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, di mana Allah mengajarkan kepada mereka tentang apa yang mereka tidak ketahui. Faedah yang keempat adalah menceritakan tentang ketaatan Adam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kelima adalah tentang penjelasan ilmu Allah yang luas, tentang keumuman ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dia mencakup sesuatu yang nampak atau yang gaib. Faedah yang keenam adalah bahwa langit itu memiliki jumlah, zatu adad, ada jumlahnya, yaitu 7. Dan bumi disebutkan dalam ayat yang mulia ini dalam bentuk tunggal, dalam bentuk mufrad. Ini untuk jins, artinya mencakup juga jumlah-jumlah yang mana Allah sebutkan tentang bumi juga, bumi berjumlah, artinya berlapis-lapis. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal ardi mithlahun, dan bumi juga seperti langit. Faedah yang ketujuh, bahwasanya malaikat memiliki keinginan-keinginan, dan bahwasanya malaikat memiliki hati. Ini didasari dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta iza fuzzia an kulubihim, sehingga ketika hati mereka merasa takut. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa malaikat memiliki hati. Faedah yang ke-8 dan ini faedah yang terakhir dari ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati, baik dikeluarkan ataupun disembunyikan di dalam hati. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dikeluarkan dan apa yang disembunyikan. Nah, kemudian para pendengar Allah muliakan, beliau memberikan kepada kita faedah-faedah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah, yang mana Allah berfirman, wa idh kulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka sujud kecuali iblis. Iblis enggan dan sombong, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Faedah dari ayat mulia yang mulia ini, yang pertama adalah penjelasan tentang keutamaan Nabi Adam di atas malaikat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam dalam rangka memuliakan Adam, dan dalam rangka menampakkan keutamaan yang ada pada Adam. Faedah yang kedua adalah tentang ketaatan malaikat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bergegas untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk bergegas melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan tanpa ragu-ragu dan tanpa adanya sanggahan. Faedah yang ketiga adalah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala apabila didasari dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada ibadah. Sebagaimana contohnya adalah tawaf di sekitar Ka'bah, karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, bahwasannya iblis mengumpulkan pada dirinya sifat-sifat tercela, di antaranya adalah enggan, sombong, kufur. Yang sifat-sifat tersebut adalah pantas untuk Allah mengusirnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis adalah bagian dari bangsa jin dan bukan bangsa manusia. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana minal jin fafasaqa an rabbih." Iblis itu bagian dari bangsa jin, dia fasik terhadap perintah Rabb-nya. Faedah yang kelima, adanya pengambilan ibrah, pelajaran terhadap dua orang tua atau dua pokok dari pokok keturunan bangsa manusia dan bangsa jin, di mana Adam adalah pokok dari bangsa manusia dan bapaknya jin adalah iblis. Kemudian juga penjelasan tentang keutamaan Adam dan penjelasan tentang permusuhan iblis terhadap Adam. Faedah yang keenam adalah ayat ini menjelaskan tentang sebab enggannya iblis untuk sujud kepada Adam, yaitu hasadnya dan takaburnya terhadap, hasadnya dia kepada Adam dan dia sombong. Di mana tatkala Allah perintahkan dia sujud kepada Adam, dia berkata, "Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kata iblis, "Aku lebih baik darinya. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah." Ini merupakan kias yang rusak. Di mana bahwa kalau kita ketahui sebenarnya unsur yang ada pada tanah adalah unsur-unsur kebaikan. Dalam tanah ada kekhusyuan dan tanah itu ada keberkahan. Tumbuh dari tanah segala sesuatu dan bisa memadamkan api. Sedangkan api sifatnya adalah ringan dan sifatnya bisa membakar dan merusak. Faedah yang terakhir, yang ketujuh yang beliau sampaikan adalah bahwa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa wansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah tolonglah kami terhadap atau di atas orang-orang yang kafir, maka ini mencakup iblis, karena iblis termasuk orang-orang yang kafir, yang mana Allah berfirman wa kana minal kafirin, iblis adalah bagian daripada orang-orang kafir. Nah, kemudian Fadlatul Syekh berkata, memberikan faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, "Wa qulna ya Adam," kami berkata, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah darinya sesuka hatimu yang kau mau. Dan janganlah mendekati pohon ini, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim." Di antara faedahnya yang pertama adalah menetapkan sifat qaul bagi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Adam. Faedah kepada Adam dan Hawa, di mana keduanya tinggal di dalam surga. Faedah yang ketiga adalah nikah merupakan sunnatun qadimah, sunnah yang telah ada sejak dulu, sejak zaman Adam. dan sunnah ini ada terus sampai kepada keturunannya. Di mana juga Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam sebelah kiri. Faedah yang keempat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam firman-Nya ini dalam Al-Baqarah ini dalam perkataan wa kula. Kalimat kula yang Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa, makanlah kalian berdua. Ini perintah lil ibahah. Perintah menunjukkan mubah. Perintah menunjukkan kemubahan. Kemudian faedah yang kelima adalah bahwa buah-buahan yang ada di surga ini tidak terbatasi dengan waktu tertentu. Dia ada pada setiap waktu. Dan buah-buahannya banyak sekali. Sebagaimana firman Allah, wa fahkihatun kasirah la maktu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buahan yang di surga itu banyak sekali. Ya. Tidak akan habis dan tidak terhalangi. Kemudian yang keenam, bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala dari memakan buah tersebut dalam ayat ini adalah menunjukkan pengharaman. Di mana tatkala dimakan, maka hal tersebut bisa mengeluarkan atau diusirnya Adam dari surga. Faedah yang ketujuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini tidak menjelaskan dan tidak menentukan tentang nama dari pohon itu. Pohon yang Adam dilarang untuk memakannya. Maka ini adalah merupakan bantahan terhadap sebagian kisah-kisah Israiliyat yang mana disebutkan tentang nama-nama atau nama dari pohon tersebut. Kemudian bahwa penentuan dari nama-nama tersebut tidak ada faedah yang kembali kepada kita. Kemudian faedah yang kedelapan, bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji hambanya dengan sesuatu yang jiwa hambanya ini terikat dan ingin kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tersebut. Yang kesembilan, bahwa ayat ini menjelaskan tentang adanya sebab musabab. Yang terakhir dari faedah ayat yang mulia ini adalah bahwa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kezaliman, dan orang-orang yang bermaksiat adalah termasuk orang-orang yang zalim. Naam. Para pendengar Allah muliakan. Kemudian beliau memberikan faedah ayat yang berikutnya yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fa'azallahuma syaitanu anha, Al-Baqarah 36. Maka syaitan menjadikan, menggoda dan menggelincirkan keduanya. Dan Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Dan kami berkata kepada Adam, turunlah dari surga, sebagian kalian dengan yang lainnya adalah musuh. Dan kalian tinggal di bumi, dan wa mata'un ilahin. Kemudian, di antara faedah yang pertama adalah, hati-hati dari terjatuhnya kepada ketergelinciran yang dihias-hiasi oleh syaitan. Ini faedah yang pertama. Dan yang faedah yang kedua, bahwa syaitan adalah musuh bagi manusia. Syaitan adalah musuh bagi manusia di mana dia akan memperdayanya sebagaimana dia telah memperdaya Adam. Oleh karena itu, hati-hatilah dari musuhmu. Faedah selanjutnya, faedah yang ketiga, adalah penyandaran perbuatan kepada sebabnya. Faedah yang keempat adalah bahwa surga itu berada di tempat yang tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala, ini terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ihbitu, turunlah kalian. Ini menunjukkan bahwa surga berada di tempat yang tinggi. Faedah yang selanjutnya adalah bahwa tidak mungkin bagi anak cucu Adam untuk hidup melainkan di bumi ini. Di atas hal ini, maka kita mengetahui bahwa apa yang diusahakan oleh orang-orang kafir untuk tinggal di selain bumi ini adalah usaha yang sia-sia. Faedah yang di mana mereka telah tersingkap bahwa ada planet yang di situ juga ada mataharinya, ya. Maka di sini menjelaskan tentang penguatan perkataan ahlul ilmi bahwa manusia tinggal di atas bumi, walaupun mereka mendapatkan planet yang semisal dengan planet ini, karena tidak mungkin bagi manusia untuk tinggal kecuali di bumi. Kemudian faedah selanjutnya adalah aurat Adam dan aurat Hawa nampak setelah keduanya memakan buah yang dilarang tersebut. Kemudian keduanya merasa malu dan menutupi dengan pohon-pohon di surga. Ini adalah perkara yang fitri, ya, secara fitrah, di mana bahwa manusia malu dari terbukanya auratnya padahal saat itu tidak ada kecuali Adam dan Hawa. Faedah yang ketujuh, bahwa ada sifat pada manusia di mana bisa jatuhnya manusia kepada kesalahan. Sebagaimana bahwa kullu bani Adam khata, seluruh anak-anak Adam ini bisa salah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertobat. Faedah yang kesembilan, faedah yang kedelapan, bahwa ayat ini menjelaskan tentang bahwa bani Adam tidak akan tinggal selamanya di dunia. Dan dunia adalah darul mafar, lah darul qarar. Dunia adalah tempat lewat dan bukan tempat untuk singgah. Nah. Kemudian para pendengar Allah menyatakan, beliau memberikan faedah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Adam memakan buah tersebut, badat lahuma sawatuhuma wa tafika yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Tatkala keduanya telah makan buah tersebut, maka tampaklah aurat dari keduanya, kemudian mulailah keduanya menutupi auratnya dari dedaunan-dedaunan yang ada di surga. Ini kita mengetahui bahwa nampaknya aurat atau terlihatnya aurat ini merupakan ukubah, merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ukubat atau siksaan akibat dari maksiat-maksiat yang dilakukan. Bukan seperti apa yang disangka oleh orang-orang zaman sekarang, bahwa menampakkan aurat ini bagian dari modernisasi, bagian dari kemajuan zaman. Bukan. Ya. Itu adalah merupakan bagian dari ukubat dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai manusia dengan pakaian yang dengannya menutup aurat mereka. Sebagaimana firman Allah, wahai bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wa libasu taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian. Kemudian Allah berkata bahwa pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa maksiat itu bisa menghalangi kebahagiaan, menghalangi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikatakan kepada sebagian orang yang soleh, apakah orang yang bermaksiat akan mendapatkan kelezatan ketaatan? Maka dia berkata, tidak. Begitu juga orang yang menginginkan untuk melakukan kemaksiatan, dia tidak akan mendapatkan kelezatan itu. Naam. Kemudian beliau berkata bahwa faedah tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kalimat-kalimat taubat kepada Adam. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. adalah yang pertama, minnatullahi, bahwa karunia Allah yang Allah berikan kepada Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, yang mana Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Faedah yang kedua adalah ucapan seseorang dengan doa tadi, dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, adalah merupakan sebab diterimanya taubat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, faedah yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan suara yang bisa didengar, di mana kalimat-kalimat yang diterima oleh Adam tidaklah melainkan dengan huruf dan suara yang didengar. Faedah selanjutnya, faedah yang keempat, adalah karunia Allah kepada Adam, di mana Allah memberikan taufik kepada Adam untuk bertobat, dan yang kedua, Allah menerima taubatnya. Faedah yang kelima adalah penetapan tentang dua nama, yaitu tentang nama Tawwab, Allah penerima taubat, dan nama Ar-Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menyayang. Jadi Allah memiliki dua nama dalam ayat yang mulia ini, yaitu Tawwab dan Rahim. Faedah yang keenam adalah Allah Subhanahu wa taala, di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Faedah selanjutnya, faedah yang ketujuh adalah darurat al-mubadarah, hendaknya darurinya kita itu bersegera untuk minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan melambat-lambatkan hal tersebut. Naam. Kemudian para pendengar Allah muliakan, beliau memberikan faedah dari ayat yang dimana Allah berfirman, kami berkata, turunlah kalian semuanya. Maka apabila datang dariku petunjuk, maka orang yang mengikuti petunjuk dariku, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Di antara faedah dari ayat yang mulia ini, yang pertama, bahwa surga ini tinggi, berada di tempat yang tinggi. Yang kedua, bahwa petunjuk itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah engkau meminta petunjuk kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa aman dari apa yang ada di depannya dan dari apa yang ada di belakangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Faedah yang keempat, bahwa tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan apa yang sesuai dengan syariat Allah. Tidak boleh orang beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, maka sesungguhnya dia telah tersesat. Sebagaimana sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan itu ada dalam api neraka. Faedah yang kelima, bahwa orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keamanan dan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Faedah yang keenam adalah tentang doa iblis yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana iblis diulurkan waktunya, hidupnya, sampai hari berbangkit. Dan ijabahnya Allah Subhanahu wa taala, pengabulan doanya doanya iblis ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka penghormatan kepada iblis, tetapi dalam rangka pengujian Allah terhadap hamba-hambanya. Kemudian beliau melanjutkan faedahnya, dan ini ayat yang terakhir dalam pertemuan ini, yaitu ayat yang mana Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penduduk api neraka, dan mereka kekal selama-lamanya dalam api neraka tersebut. Faedah yang pertama dari ayat yang mulia ini, bahwa orang yang mengumpulkan ada pada pada diri mereka sifat kekafiran dan sifat pendustaan adalah mereka itulah penghuni neraka. Faedah yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan al-haq, kebenaran, dengan ayat-ayat-Nya yang mana dengannya hujjah telah mantap, telah qat'i, dan telah jelas apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga adalah inhitat ar-rutbah, tentang rendahnya kedudukan orang-orang yang memiliki dua sifat ini. Orang yang memiliki sifat kekufuran dan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat adalah ayat ini menetapkan tentang penetapan adanya api neraka. Dan api neraka ini telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman uiddat lil kafirin. Api neraka telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Faedah yang kelima, bahwasanya makhluk terbagi menjadi dua, dari jin dan manusia, dan makhluk ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Kemudian faedah yang keenam, bahwa ayat ini memberikan penjelasan bahwa jin juga sama seperti manusia. Mereka adalah makhluk yang diberi beban, diberi tugas untuk beribadah, mukallafun. Faedah yang ketujuh adalah Allah menjadikan kisah ini sebagai pelajaran bahwa hasad dan tamak serta kibir serta sombong merupakan akhlak yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, tadi beliau membawakan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa Ibnul Qayyim berkata, usulul khotoya thalasah, bahwa dasar daripada segala kesalahan itu ada tiga. Yang pertama adalah kibir, yang pertama adalah kesombongan, yang kedua adalah hirs, yang kedua adalah tamak, dan yang ketiga adalah hasad, yaitu hasad. Di mana kibir ini telah menyeret iblis kepada kekafiran, dan di mana tamak telah menyeret Adam kepada kemaksiatan, dan di mana hasad telah menyeret salah satu dari anak Adam kepada perbuatan zalim, yaitu membunuh saudaranya. Maka barang siapa yang terlindungi dari tiga sifat yang bahaya ini, maka dia akan selamat, dia akan hidup bahagia. Di mana kekafiran yang ada itu sebabnya karena kesombongan, dan di mana kemaksiatan yang ada itu sebabnya daripada ketamakan, dari hirs. Di mana kezaliman yang ada itu sebabnya daripada hasad. Nah, kemudian beliau menutup dengan hamdalah, dan beliau akhiri muhadarahnya ini di malam ini. Nah.